2 Tesalonika pasal 2 sudah dibaca. Kita tahu Tesalonika jemaat yang menerima ya, menerima dua surat ya. Jemaat yang di mana Rasul Paulus beritakan Injil sesudah Filipi ya. Jadi dari Filipi kira-kira jalan kaki 5 hari jalan kaki ya. Bayangkan ya, setelah digebukin babak belur di Filipi ya, mungkin masih bengkak biru ya, kemudian dia mesti jalan kaki 5 hari. Dan jemaat di Tesalonika rupanya mengalami penganiayaan. Rasul Paulus mengirim surat yang pertama untuk menguatkan mereka. Dan tidak lama setelah surat yang pertama, terdengar juga atau ada berita bahwa penganiayaan di sana tambah berat ya. Kemudian ada rupanya sepertinya ada surat palsu yang mengatasnamakan Paulus ya. Dan juga ya, ada kesalahpahaman mengenai masalah kedatangan Tuhan, sehingga sebagian orang jadi berhenti bekerja, mungkin tidak mau kerja ya, supaya menantikan Tuhan datang saja. Sehingga Rasul Paulus berkata, eh, nggak boleh begitu ya, justru kita harus bekerja kalau kita masih mau makan ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di pasal 2 ini ya, setelah di pasal 1 ya, Rasul Paulus menghiburkan mereka bahwa ya, kalau mereka menderita itu adalah sesuatu yang harus mereka lihat bahwa menandakan mereka adalah warga kerajaan sorga ya. Jadi mereka adalah warga kerajaan sorga yang sedang ada di bumi, sehingga karena ada ini ya, apa, hubungan diplomatik kerajaan sorga dengan kerajaan di bumi yang terganggu atau tidak ada hubungan diplomatik mungkin ya, jadi terganggu ya, atau terjadi peperangan bahkan ya, sehingga kerajaan, warga kerajaan sorga di bumi ini menghadapi kesulitan ya, menghadapi kesulitan. Dan ya, kalau Anda di bumi ini diterima baik ya, malah disayang amat sama dunia ini, nah justru Anda harus periksa hati ya, Anda harus cek ya, betulkah Anda adalah warga kerajaan sorga? Mengapa kok disayang sekali sama ini ya, dunia ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita dibenci oleh dunia ini ya, bukan dibenci karena kita sombong, bukan dibenci karena kita pinjam duit orang misalnya enggak mau bayar, bukan dibenci karena kita ganggu tetangga kita, bukan. Kalau kita dibenci karena pengajaran yang kita sampaikan, kita dibenci karena kesaksian kita untuk Tuhan Yesus, nah kalau karena itu, maka berbahagialah. Berbahagialah engkau ya, karena kita membuktikan diri kita milik Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat pasal 2 ya, pasal 2 di sini katanya. Nah, pasal 2 ini Rasul Paulus ini mengurus masalah kedatangan Tuhan ya. Jadi tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah ya, baik oleh ilham roh ya, pewahyuan, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Nah ini, jadi ada surat yang dikatakan dari Rasul Paulus atau mungkin dari salah satu mereka, seolah-olah ya, hari Tuhan telah tiba. Jadi ternyata ya, ini iblis bekerja dengan segala macam cara, mungkin melalui penganiayaan, tidak bisa membuat jemaat di Tesalonika keder dan takut gitu, sehingga dipakailah atau ditempuhlah cara lain, yaitu dengan surat palsu segala macam ya, nggak tahu malu ya. Memang Inilah ciri khas iblis ya. Iblis itu menghalalkan cara, segala cara ditempuhnya. Tetapi anak Tuhan hanya pakai satu cara, yaitu cara yang benar, cara yang baik. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak boleh pakai segala cara. Karena kita bukan pihak yang menghalalkan segala cara demi tujuan, atau tujuan menghalalkan cara. Tidak boleh demikian. Kita justru harus konsisten ya. Konsisten ya. Kalau motivasi kita benar, ya caranya harus benar ya. Caranya harus sesuai dengan motivasinya. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi tidak boleh pakai surat palsu segala macam ya. Nah, di internet ya. Jadi kalau pendengar seorang netter juga ya, yang sering kali buka internet ya, ini musuh Tuhan, ini musuh kita, ini memakai berbagai cara. Saya sendiri kaget ya, karena mahasiswa saya memberitahukan kepada saya, Pak, katanya di internet itu ada orang masukkan cerita-cerita porno ke internet, bayangkan ya. Dan atas nama saya ya, Dr. Suwentoyo yang memasukkan cerita-cerita itu, bayangkan ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau menyinggung masalah cara iblis mau menjatuhkan ya, mereka pakai cara apa saja ya, apa saja. Bahkan di internet itu sekarang ini cara yang mereka temukan, satu sarana yang sangat bagus ya, bagi pengecut-pengecut ya, toh, yang pengecut-pengecut yang tidak berani nongolkan mukanya gitu ya. Kalau orang Kristen yang sejati kan tulus ya, toh, tulus ya, tulus artinya ya, berbicaranya di belakang sama ketemu muka itu sama gitu ya, sama itu tulus ya. Tetapi bagi mereka yang tidak dilahirkan kembali, hanya memakai nama Kristen saja gitu ya, oh itu ya, kalau di internet galaknya bukan main gitu ya, dia bisa menjelain sebagainya ya, dan pakai nama samaran ya. Nah, ini yang kadang kita pikir, waduh ya, ini ya di internet nih. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya, oh jangan percaya apa-apa yang di internet itu ya, sepenuhnya. Karena apa ya, karena itu, bahwa yang memasukkan itu nggak tahu siapa gitu ya, tidak tahu siapa, mereka bersembunyi ya di balik ini jaringan elektronik gitu ya. Jadi kita tidak tahu siapa yang menulis dan lain sebagainya ya. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di Tesalonika ya, itu musuh-musuh kebenaran ya, musuh-musuh kebenaran, mereka pakai cara macam begitu ya. Jadi pakai surat palsu ya, jadi seolah-olah dari Paulus ya, itu ya, tapi menyimpangkan kebenaran sengaja ya, begitulah ya. Nah, pada waktu zaman Rasul Paulus saja sudah pakai cara begitu, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya, itu bisa ya, jadi dia bisa tulis apa-apa saja di internet yang jorok-jorok, yang kacau-kacau gitu, terus dia mengirimkannya atas nama siapa gitu, atas nama saya. Wah, saya tidak pernah nulis yang macam begitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya begitulah ya keadaannya. Jadi lihat, katanya Rasul Paulus bilang, ini surat yang pakai namanya dia ya, itu ya mungkin ya tambah kacau lagi gitu, bikin kacau. Rasul Paulus bilang ya, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita ya dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Nggak usah bingung dan tidak usah gelisah, dipelajari ya, ditekuni ya, baik oleh ilham roh ya. Ilham roh artinya ya, karena pada zaman itu, zaman di mana pewahyuan belum ditutup ya, jadi pewahyuan ditutup ini pada kitab Wahyu pasal 22 ayat 21 itu wahyu yang terakhir ya. Jadi apalagi pada waktu tahun 50-an ini belum ya, belum ditutup. Jadi wahyu ditutup tahun kira-kira mendekati tahun 100, tahun di mana kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes ya. Nah, pada zaman Rasul Paulus tulis surat Tesalonika ini belum ya, belum ditutup. Jadi ada pewahyuan ya, ada ilham roh maksudnya, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami ya, surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi seperti Tuhan, hari Tuhan sudah tiba katanya, sudah lewat katanya, sudah lewat ya, you know? Nah, inilah ya, inilah jadi satu ini penyesatan ya, hari Tuhan telah lewat katanya. Nah, Rasul Paulus berkata di ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan memberi diri disesatkan. Kok memberi diri disesatkan ya? Ya memang ya, bisa saja. Jadi begini, tidak waspada itu memberi diri disesatkan. Apalagi Anda sudah mengagumi terlebih dahulu, mengagumi ya, itu memberi diri disesatkan. Mengapa mereka pergi ke dukun-dukun rohani yang biasanya didoakan di kepalanya tumbang gitu ya? Mengapa bisa begitu? Ya, sebenarnya itu adalah satu hipnotis ya. Tetapi mengapa? Ya, karena yang pergi itu memang sudah siap gitu, siap dihipnotis ya, siap di ini ya, ditumbangkan gitu ya. Ya, jadi memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, jangan ya, jangan memberi diri kita disesatkan, itu bahaya sekali. Kita harus selalu siuman. Nah, supaya kita tidak disesatkan, tidak memberi diri kita disesatkan, kita harus selalu alert ya, selalu siuman ya. Karena dengan selalu siuman itulah kita waspada, you know. Kalau kita tidur ya kita nggak waspada ya, tapi kalau kita siuman kita mestinya waspada gitu. Dan bukan cuman sekedar waspada, jangan duduk bengong gitu ya, tapi kita sungguh-sungguh memberi perhatian terhadap segala sesuatu. Dan katanya, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa ya. Jadi manusia durhaka akan menyatakan diri ya, menyatakan diri, yaitu kedatangan Tuhan ya, menjelang kedatangan Tuhan manusia durhaka menyatakan diri ya. Jadi, nah, kita lihat manusia durhaka ini siapa ya? Manusia durhaka, manusia durhaka itu adalah katanya yang harus binasa ya. Manusia durhaka ini yang harus binasa. Mengapa disebut durhaka dia? Karena dia menentang Allah, karena dia mau minta dirinya disembah ya, sebagai Allah ya. Ini yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Meninggikan diri, minta supaya disembah sebagai Allah. Nah, ini manusia durhaka itu ya. Lihatlah ya, nanti pada akhirnya akan muncul manusia durhaka. Mungkin sudah muncul katanya ya, manusia durhaka itu di antara kita, antek-antek itu artinya yang membantunya ya di belakang, tetapi secara tersembunyi ya, secara tersembunyi. Nah, katanya yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu maka diyakini bahwa ya, ini menjelang penampakan diri, ini parousia ya, itu bait Allah pasti sudah berdiri ya, bait Allah berdiri. Nah, diyakini bahwa bangsa Yahudi nanti akan mendirikan bait Allah, karena di sini memang ditulis begitu. Jadi sekarang ini nggak ada bait Allah, bagaimana dia mau duduk di bait Allah ya, menyatakan dirinya katanya ya. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bangsa Yahudi memang sudah berkali-kali mau membangun Bait Allah, terutama aliran ortodoksnya itu ya, yang keras itu berkali-kali sudah mau mendirikan Bait Allah. Namun Bait Allah itu lokasinya itu sekarang ini sedang berdiri Masjid Al-Aqsa di situ. Nah, bagaimana ini ya? Kalau mau mendirikan Bait Allah, nah Masjid Al-Aqsa-nya kan mesti dirobohkan dulu gitu. Jadi Anda bisa bayangkan ya, teman-teman kita yang Muslim pasti tidak terima kalau masjidnya dirobohkan di sana gitu. Nah, itu akan terjadi apa? Anda bisa bayangkan. Oleh sebab itu ya, kita lihat ya, kalau di reka-reka dia punya skenario, kelihatannya menjelang itu didirikan akan terjadi sebuah ini fakta perdamaian ya. Antikristus akan muncul ya, akan muncul sebagai juru damai yang jago gitu, dan dia akan menguasai dunia. Nah, sebelumnya dia akan menguasai dunia sedemikian rupa, dunia sekarang akan disatukan ya, satu politik ya, satu politik. Nah, baru beberapa hari yang konferensi ini Persatuan Afrika, dan sekarang para pemimpin di Afrika, Gaddafi itu ya, Libya itu, mengusulkan ya United States of Afrika gitu ya. Jadi ada United States of America, nanti ada United States of Afrika ya. Afrika sekarang kan sudah ada Uni Eropa, nanti ada Uni Afrika, ada Uni Amerika, Uni Asia gitu ya. Nah, ya tinggal begitu aja ya. Akhirnya akan terbentuklah satu pemerintahan dunia. Satu pemerintahan dunia di bawah satu orang yang jago sekali pasti ya, yang jago sekali. Dan kalau dia yang membacking Israel untuk mendirikan Bait Allah, ya itu negara-negara Muslim tidak bisa berkutik ya, kalau dia, kalau si jagoan itu ya toh. Nah, apakah dia akan datang dari mana? Kelihatannya bukan datang dari Amerika. Kelihatannya datang dari Eropa ya, dari Eropa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, katanya Antikristus si manusia durhaka itu akan duduk di Bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah gitu ya. Jadi akan dibangun Bait Allah. Nah, akan dibangun Bait Allah untuk ini ya. Dia duduk di situ gitu. Jadi dia yang akan membackup pembangunan Bait Allah. Bangsa Yahudi kira bahwa dia itu hebat gitu. Wah ini hebat ini ya. Dia mendukung kita membangun Bait Allah, Masjid Al-Aqsa-nya dirobohin. Tetapi sesudah Bait Allah itu selesai dibangun, malah dia yang mau duduk di situ sebagai istananya ya, sebagai istananya. Jadi dia menyatakan dirinya sebagai Allah gitu ya. Nah, katanya ayat yang kelima ya, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu? Rupanya Rasul Paulus sebenarnya sudah banyak mengajarkan tentang akhir zaman di Tesalonika ketika aku ya masih bersama-sama dengan kamu, katanya. Jadi ketika Rasul Paulus masih bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, sudah kerap kali menyampaikan kepada mereka tentang akhir zaman ya, tentang kedatangan Tuhan Yesus, rapture ya, yang kita terangkat naik ke atas, kemudian kedatangan Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada dunia, menyatakan dirinya kepada dunia. Jadi yang kedatangan Tuhan Yesus yang tidak dilihat oleh dunia, dan kedatangan Tuhan Yesus yang dilihat oleh dunia. Nah, ini ada dua fase ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang tidak dilihat oleh dunia ini adalah yang mengangkat murid-muridnya ke angkasa ya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya itu tidak termasuk datang ke dalam dunia ya, bukan kedatangan ke dunia ini, karena dia tidak datang ke dunia ini. Kita yang terangkat naik ke atas menyongsongnya di angkasa. Jadi itu rapture gitu ya. Itu rapture. Jadi bukan kedatangan Tuhan, tapi kedatangan Tuhan ke dunia ini sudah bersama dengan orang yang rapture gitu ya. Jadi bersama dengan orang yang terangkat. Rapture itu bahasa Latin artinya terangkat. mengangkat gitu. Jadi kedatangannya yang mengangkat orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, itu orang di dunia ini nggak tahu apa-apa karena memang dia nggak nampak, nggak lihat ya toh, yang orang-orang percaya saja yang terangkat naik gitu. Ah, itu jumlahnya pasti sedikit sekali ya. Sedikit sekali, karena Tuhan Yesus sudah pesimis sekali. Dia pernah berkata, apabila anak manusia datang nanti, ya masihkah ia mendapati iman di bumi ini? Oh, orang Kristen sih banyak sekali ya. Orang Kristen banyak sekali, tetapi yang doktrinnya sudah kacau. Gereja kalau doktrinnya sesat ya, maka jemaatnya tidak akan terangkat, melainkan akan terbakar. Nah, itulah yang dikatakan di dalam 1 Korintus ya. Kalau membangun dengan jerami dan dengan kayu ya, jerami rumput kering ya, itu akan hangus ya, akan hangus. Jadi jemaatnya akan hangus ya. Bayangkan hangusnya di mana? Ya di neraka ya, di api neraka hangus gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah setelah 7 tahun sesuai dengan Daniel pasal 9 ya, Daniel pasal 9, 7 tahun setelah pengangkatan ya, barulah Tuhan akan bersama dengan orang yang terangkat tadi itu turun ya. Tuhan bersama dengan orang yang terangkat tadi itu turun ya, turun ke dalam dunia ini. Turun, nah ini ya, mengalahkan musuh-musuh dan mendirikan kerajaan Daud yang dijanjikan, kerajaan 1000 tahun di muka bumi ini. Luar biasa, itulah janji Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 di ayat yang ke-6, dan katanya, sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Nah, tadi di atas dikatakan ya, itu manusia durhaka. Manusia durhaka akan muncul ya, akan muncul, akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia akan berusaha duduk di bait Allah begitu, tetapi dia nggak muncul-muncul ini. Mengapa? Karena ada yang menahannya, katanya ada yang menahannya. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahannya. Rupanya jemaat Tesalonika punya pengetahuan eskatologi yang lumayan bagus ya. Paulus bilang, kamu sudah tahu ya. Nah, siapa ini yang menahannya? Siapa ini? Apa yang menahannya? Apa yang menahannya? Ya, menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Jadi waktu yang telah ditentukan, waktu itu kapan? Yaitu karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja secara rahasia. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu ya, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, diambil ya, disingkirkan, diambil, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, teolog-teolog kita semua berpikir, apa yang menahan manusia durhaka yang sangat hebat itu? Apa yang menahan? Ah, tidak ada yang dapat menahannya selain Allah sebenarnya ya. Allah selain Roh Kudus, Tritunggal Allah. Tritunggal Allah saja yang dapat menahannya, dan ya jemaat yang disebut tubuh Yesus Kristus itu. Jadi ya, yang dapat menahannya adalah ya ini faktor Tritunggal itu, Tritunggal ya. Jadi hanya Tritunggal Allah yang sanggup melawannya. Mikail saja penghulu malaikat. Kalau kita baca di surat Yudas ya. Kalau Anda baca di surat Yudas katanya ya, itu Mikail segan sama Lucifer ya. Di ayat 9 surat Yudas itu satu kitab sebelum Kitab Wahyu, di ayat 9 cuman satu pasal, tetapi penghulu malaikat Mikail ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis. Nah, lihat tuh, Mikail bertengkar dengan iblis katanya ya, mengenai mayat Musa. Mayat Musa ya toh, karena Lucifer mungkin kepingin mayat Musa dikubur gitu, supaya melalui kuburnya Musa hari ini banyak manusia bisa disesatkan. Orang pada berbondong-bondong pergi ke kubur Musa dan menyembah di situ. Tetapi Tuhan perintahkan Mikail supaya mayat Musa diambil saja ya, diangkat gitu. Nah, katanya bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujat, ya, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau, ya. Jadi Mikael, ya, mungkin Lucifer nggak takut dia sama Mikael, mungkin, oh, dia tidak takut sama sekali, ya, karena apa? Kalau kita telusuri Alkitab seluruhnya, ya, ada tiga malaikat yang disebut namanya, yaitu Mikael, ya, Gabriel, dan Lucifer, ya. Dan sepertiga jumlah malaikat jatuh, katanya. Jatuh itu berarti ngikut Lucifer, sepertiga, ya. Berarti anak buahnya Lucifer yang ada di ini, ya. Kalau di dalam dunia militer itu, kalau ini, ya, di bawah ranks-nya dia itu semuanya itu, ya, itu ikut memberontak semuanya, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi bayangkan, ya, terjadi satu pertempuran dan Lucifer ini tak pernah henti-hentinya dia bermimpi bahwa satu hari dia akan jadi seperti Allah, ya, dia mau supaya semua menyembah kepadanya dan dia mau duduk di bait Allah, ya, dan dia nanti akan muncul, katanya, dan dia belum bisa muncul sekarang karena ada yang menahannya. Nah, siapakah yang sanggup menahannya? Siapa yang sanggup menahan Lucifer? Ya, Mikael aja segan sama dia, ya kan? Bagaimana ini? Berarti hanya Tritunggal Allah saja. Nah, Tritunggal Allah, Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang Roh Allah, ya, Roh Allah. Dia takut, ya, Lucifer takut, ya, dan Lucifer takut kepada jemaat Tuhan yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Wow, dia tahu itu tubuh Tuhan Yesus. Dia tahu grafe itu tubuh Tuhan Yesus. Ya, dia tahu, ya. Dan jemaat yang Alkitabiah, jemaat yang Alkitabiah itu tubuh Tuhan Yesus. Nah, kalau dia melakukan hal sesuatu terhadap tubuh Tuhan Yesus, wah, dia bahaya, ya. Jadi dia tahu. Jadi jemaat yang adalah tubuh Tuhan Yesus, ya, yang ada kepenuhan Roh Kudus di dalamnya, ah, itulah tubuh Tuhan Yesus, itulah yang menahan manusia durhaka itu, ya, karena ada Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan kita berjemaat itu adalah tubuh Tuhan Yesus. Nah, ketika terjadi pengangkatan, ya, ketika terjadi pengangkatan, orang-orang yang sudah lahir baru, dilahirkan kembali, yang di dalamnya ada Roh Kudus itu terangkat, saat itulah saat dimana bebas bagi Lucifer, ya, saat bebas bagi Lucifer untuk bertindak, katanya, untuk bertindak. Nah, sekarang ini, kata Rasul Paulus, ya, sekarang ini secara rahasia kedurhakaan memang telah mulai bekerja secara rahasia, ya, secara bekerja, tetapi, ya, katanya sekarang masih ada yang menahan, ya. Kalau yang menahannya itu telah diambil, disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Wah, nggak usah dengan apa, ya, dengan nafas mulutnya saja dia mati gitu, ya. Akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan, ya, memusnahkannya. Kalau ia datang kembali pada waktu Tuhan datang kembali atau parousia, ya. Nah, kedatangan si pendurhaka itu, ya, adalah pekerjaan iblis. Wah, itu pekerjaan iblis, ya. Jadi iblis yang merasuki, ya, ini manusia, jangan berpikir dia datang hitam legam terus ada tanduk, ada trisula begitu, itu bukan, ya. Iblis itu tidak begitu kalau sesuai dengan Alkitab. Iblis itu malaikat terang, dia malaikat yang menentang Tuhan. Jadi dia tuh terang benderang gitu, ya, dia terang gitu, ya. Jadi kalau yang hitam legam ada tanduk gitu pakai trisula, itu gambaran iblis menurut filsafat Yunani, ya. Menurut filsafat Yunani, bukan menurut Alkitab. Jadi banyak mereka yang katanya dapat penglihatan terang begitu. Wah, saya bilang kamu lihat Lucifer nih, jangan anggap enteng, ya, karena sekarang ini sudah tidak ada penampakan lagi setelah proses pewahyuan ditutup, ya, maka tidak ada lagi orang yang melihat malaikat lah, melihat Tuhan lah, apalah, tidak ada lagi sekarang ini. Sekarang hidup kekristenan kita berjalan sesuai dengan Alkitab, lah, itu yang Tuhan mau. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, nah, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib. Wah, luar biasa ini, ya. Dia akan menunjukkan kebolehannya gitu, tanda-tanda kan, tanda-tanda macam-macam, wah, tanda di langit, di mana, hey, semakin banyak muncul tanda, Anda justru semakin harus semakin waspada. Dan ingat, itu sudah dikatakan ulang-ulang di dalam Alkitab. Wah, saya heran deh, ya, heran deh ada orang yang bisa tertarik kepada hal-hal yang demikian ini, ya, karena mereka biasanya memang nggak pernah baca Alkitab sih, ya. Nah, rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda, dan apa katanya, mujizat-mujizat palsu. Aduh, mujizat-mujizat palsu, ya. Jadi gitu, ya, sebelum si pendurhaka itu datang, dia kirim dulu dia punya nabi, dia kirim dulu dia punya pengkhotbah, dia kirim dulu dia punya pelayan-pelayan atas nama Yesus Kristus, ya, atas nama dia, enggak mau pakai namanya dia, dia pakai nama Yesus. Tetapi, ya, dengan bekerjanya apa? Dengan ini mengadakan mujizat-mujizat palsu, ya, membawa orang untuk melihat pada tanda-tanda dan lain sebagainya. Karena apa, ini dia mau ini dulu, menciptakan opini dulu gitu, menciptakan opini, membuat hati manusia condong kepada hal-hal yang ajaib gitu, hal-hal yang ajaib. Nah, itu antek-anteknya bekerja demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai puncaknya nanti dia yang muncul gitu, setelah matang keadaannya, di mana manusia sudah begitu antusias terhadap hal-hal yang ajaib, begitu antusias terhadap mujizat-mujizat palsu, katanya, mujizat-mujizat palsu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu ada pengkhotbahnya yang datang dari Amerika, katanya mau mengadakan mujizat. Banyak orang datang kumpul di PRJ itu, banyak. Katanya, ya, wah, semua yang didoakan sembuh, katanya, sudah sembuh. Yang bener aja, ya. Ada satu penyanyi terkenal, katanya sembuh, mati juga sekarang ini. Nah, bagaimana? Itu namanya mujizat palsu, ya, mujizat palsu. Ini sudah dikatakan, ya, mujizat palsu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, orang-orang yang hatinya dicondongkan untuk hal-hal yang ajaib, ya, untuk hal-hal, untuk tanda-tanda, mujizat-mujizat. Nah, ini adalah orang-orang yang matang untuk disesatkan, ya. Orang-orang yang hatinya disiapkan oleh iblis untuk disesatkan, ya. Disesatkan katanya. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya yang jahat, ya. Tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Orang-orang yang harus binasa. Tipu daya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tipu daya, ya. Perdukunan rohani, saya katakan perdukunan rohani, ya. Karena ada pakai jimat segala macam gitu, ya. Pakai jimat, ya. Heran saya, betul, ya, manusia kok, ya, tidak baca Alkitab, tidak perhatikan Alkitab, makanya jadi begitu gampang terpukau oleh hal ini. Padahal Tuhan Yesus sudah peringatkan, ya. Tuhan Yesus sendiri peringatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, coba baca di dalam Matius pasal 24, dia bilang apa? Buka di Matius pasal 24, ya. Matius pasal 24 ayat 5 bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, ya. Kemudian ayatnya, ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Hah, kalau pakai namanya sendiri enggak apa-apa, tapi ini pakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Apa artinya akulah Mesias? Akulah orang yang diurapi, ya. Jadi kalau Anda dengar ini orang diurapi, bahaya itu, ya. Dan kalau Anda mau diurapi, jangan mau, ya. Karena orang yang diurapi itu artinya Mesias gitu, ya. Jadi jangan mau diurapi terus, ya. Saya pergi khotbah pemimpin nyanyinya perkenal, Dr. Suwento Liao, hamba Tuhan yang diurapi. Oh, saya bilang jangan pakai istilah yang diurapi ya. Saya tidak ada rencana jadi Mesias ya. Saya tidak ada rencana jadi Mesias. Karena arti kata Mesias itu adalah orang yang diurapi ya. Jadi ini bahaya sekali. Nah, katanya akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukan menyesatkan sedikit orang, menyesatkan banyak orang ya. Berarti ya, nah orang-orang yang kacau, mereka berkata begini, ah Dr. Suwento Liao, siapa bilang pengajaran kamu bisa benar? Siapa bilang pengajarannya benar? Kalau pengajarannya benar, pasti ramai. Lalu mereka mengutip, salah mengutip katanya, ya katanya mereka bilang begini, ya ini dari buahnya lah dikenal pohonnya. Itu salah ya. Waktu Tuhan Yesus pakai istilah ini, yang ditekankan itu mutu buahnya. Apa jumlah buahnya, kuantitasnya, apa kualitasnya, apa yang ditekankan? Oh, bukan masalah jumlah buahnya banyak lalu pohonnya bagus gitu. Buahnya banyak juga masem untuk apa gitu, enggak manis gitu. Yang Tuhan tekankan di situ adalah apa? Mutu buahnya, mutunya. Walaupun sedikit tapi waduh luar biasa enaknya gitu. Ah, itu ya. Jadi bukan masalah jumlah, karena Tuhan Yesus sudah bilang begitu ya, akan menyesatkan banyak orang, bukan sedikit orang, banyak orang. Nah, dengan apa cara menyesatkannya? Aduh, dibaca di ayat 23, pada waktu itu, ayat 23 dari Matius 24, pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, katanya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, ya, sekarang malam mereka bikin sekolah nabi, segala macam, ya, akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Wah, tanda-tanda yang dahsyat, katanya, ya. Apakah katanya di Toraja kah ada penampakan segala macam? Ah, yang macam begitulah ya. Dan mujizat-mujizat katanya. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, luar biasa. Ayat 25 yang penting sekali. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, outdoor, jangan kamu percaya. Jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, indoor, jangan kamu percaya. Jadi baik outdoor maupun indoor, jangan percaya. Kalau ada orang berkata dia ketemu Tuhan Yesus, jangan percaya ya, jangan percaya. Tuhan Yesus datang ke kamarnya, berarti indoor, jangan percaya. Tuhan Yesus datang kepadanya di hutan atau di luar, jangan percaya. Ah, itu yang Tuhan katakan ya. Tuhan pesankan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Jadi Tuhan Yesus tidak akan datang mengunjungi pendeta anu, pendeta ini, tidak akan. Tuhan Yesus datang nanti di angkasa ya. Itu ya pernyataan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata dia ketemu Tuhan Yesus, saya senyum-senyum aja. Kalau orang tanya saya bagaimana pendapatnya Dr. Liao, saya bilang, oh itu jelas bukan Tuhan Yesus saya ya. Bukan Tuhan Yesus saya. Karena Tuhan Yesus saya bilang dia tidak akan datang ke macam begitu, dia sekali datang nanti di angkasa ya. Nah, ini terus ayat 28 dari Matius 24 ini, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Anda burung nasar yang akan mengerumuni bangkai. Di mana ada mujizat, di situ orang ramai akan berkumpul ya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar akan berkerumun ya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini dikatakan apa katanya. Nah, dengan rupa-rupa tipu daya, kita kembali lagi ke 2 Tesalonika pasal 2 itu, dengan rupa-rupa ya, rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Mengapa mereka harus binasa? Harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus menerima kebenaran dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi tunjukkanlah cintamu kepada kebenaran, tunjukkanlah kasihmu kepada kebenaran. Kebenaran dicapai melalui apa? Kebenaran dicapai melalui Allah. argumentasi. Kebenaran dicapai melalui mempelajari. Kebenaran dicapai melalui menyelidiki. Ya, kebenaran bukan dicapai melalui emosi. Ya, orang disuruh tutup mata, tangan angkat ke atas, nggak pakai pikir gitu. Nggak. Ya, mata harus buka gitu ya. Jangan begitu ya. Kosongkan pikiran. Bagaimana pikiran bisa dikosongkan ya? Kalau pikiran kosong, kita lupa nama kita siapa, itu mesti masuk rumah sakit namanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, loh. Nah, kita harus hati-hati ya, hati-hati, karena nanti kita jadi orang yang harus binasa kalau kita tidak menerima kebenaran dan tidak mengasihi kebenaran ya. Kebenaran, bagaimana tanda kita mengasihi kebenaran? Ya, kita mengasihi kebenaran begini, kalau Anda yakin sesuatu itu benar ya, Anda yakin itu benar ya, Anda harus menunjukkan keberpihakan. Anda harus menunjukkan sikap ya, mengasihi kebenaran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sering mendengar orang berkata bahwa, Dr. Yao, pengajaran Anda saya yakin benar ya. Oh ya, saya bilang bagus, puji Tuhan kalau Anda mendapat berkat dari apa yang saya sampaikan ya. Tetapi dia bilang, ya saya tidak bisa pergi ke gereja Anda karena di gereja saya sudah banyak teman di situ. Ah, kalau gitu Anda tidak mengasihi kebenaran, Anda mengasihi teman Anda lebih dari kebenaran. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kasih itu muncul melalui pembandingan ya, melalui pembandingan ya. Jadi si A dengan si B ya, kamu lebih mengasihi yang mana? Ah, begitulah. Jadi ini mengasihi kebenaran ya, mengasihi kebenaran. Jadi kalau ada orang ya, tahu ada kebenaran ya, tahu kebenaran dan tidak menunjukkan sikap mengasihi kebenaran ya, tidak menerimanya dan mengasihinya, wah itu bisa mundur karena iblis melihat orang ini tidak mengasihi kebenaran. Iblis akan bekerja sedemikian rupa ya, iblis akan menariknya mundur, dan kemudian sampai saat di mana mateng ya, maka dia akan menyesatkannya ya. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan ya kesesatan atas mereka, karena mereka tidak mengasihi kebenaran, maka mereka akhirnya makin sesat, mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Baru beberapa hari yang lalu ada seorang bapak datang ke kantor saya, cerita katanya ya, ini ada orang katanya ya, sakit kanker sudah disembuhkan dan lain sebagainya. Ah, saya bilang ya, jangan percaya cerita yang macam begitu ya, jangan percaya cerita yang macam begitu. Sudah banyak orang yang ditarik ke atas mimbar ya, dibilang kankernya sudah sembuh, kemudian 6 bulan kemudian mati ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terlanjur pada waktu dia ditarik ke atas mimbar bersaksi kankernya sembuh, kesaksian itu yang sebenarnya itu belum sembuh ya, itu sudah didengar oleh sebagian orang, dan orang yang dengar itu sudah pulang ke Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur dia cerita ada satu bapak itu ya, didoakan oleh pendeta Anu kankernya sembuh, dan juga ada yang sudah menceritakannya ke Timor, ke Papua, ke Sumatera, kemana-mana, tapi 6 bulan kemudian yang bersangkutan mati. Nah, matinya enggak tahu mereka tetap meneruskan ceritanya. Ada seorang bapak katanya kankernya sembuh. Wah, ceritanya kemudian dari A cerita ke B. Akhirnya makin ini. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, lihatlah ini ya, katanya ini menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ya, mereka percayakan dusta. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ketemu dengan seorang ini ya, mantan orang dari agama lain gitu yang masuk ya, dan ya dia belajar dengan saya, dan kemudian dia berkata begini ya, dulu waktu dia baru menjadi Kristen, dia dibawa oleh pendeta ya, dari gereja yang suka dengan hal-hal yang macam begitu, untuk bersaksi kemana-mana. Kemudian pendetanya berkata begini, ini bapak ini katanya ya, waktu saya doakan dia, itu dari badannya jatuh jarum-jarum katanya. Waktu pulang di mobil ini yang bapak tadi itu bilang, Pak Pendeta, kan tidak benar, itu dari badan saya ada jatuh jarum-jarum segala, kan tidak benar. Tahu nggak pendetanya bilang apa? Ah, kamu sudahlah, katanya. Saya kan cuma mau sugesti mereka saja, katanya. Bohong dia, bohong ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tapi banyak orang suka dibohongin, ya, suka dibohongin. Nah, heran juga kita ya. Jadi ini mendatangkan, menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran ya. Nah, kebenaran mereka tidak percaya, dusta mereka percaya, dan yang suka kejahatan, ya suka kejahatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian dari ayat yang ke-13, akan tetapi katanya kami, ya, kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, ya kata Rasul Paulus, ya kita tetap percaya kamu kuat ya, bersyukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Nah, kita lihat di sini jemaat Tesalonika dipilih karena mereka percaya. Karena mereka percaya, mereka masuk ke dalam jemaat. Nah, Tuhan Allah sudah memilih jemaat ya, sudah memilih jemaat ya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, diselamatkan. Barang siapa yang ada di dalam jemaat, yang percaya, ada kata percaya di situ ya, berarti dari pihak yang bersangkutan percaya dan kemudian dipilih oleh Tuhan ya. Jadi conditional election ya, conditional election, bukan unconditional ya, orangnya percaya gitu, percaya dan dipilih ya. Kamu ini ya, kami bersyukur sekali, kata Rasul Paulus. Kemudian di ayat yang ke-14 katanya, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil. Jadi kita dipanggil pakai apa? Dipanggil pakai Injil. Jadi memberitakan Injil itu adalah memberitakan panggilan Allah yang kami beritakan, katanya, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan, sehingga kamu bisa memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita percaya diselamatkan, kita akan memperoleh kemuliaan ya Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu ayat yang ke-15, ya berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, Rasul Paulus mau jemaat Tesalonika, ya tentu kita juga ya, bahwa kita percaya dan memegang teguh ajaran yang kamu terima dari kami, dari Rasul ya, dari Rasul, baik secara lisan maupun secara tertulis. Hari ini tentu kita tidak mendengar pengajaran Rasul secara lisan, berarti kita harus mempelajari, kemudian percaya dan memegang teguh pengajaran yang tertulis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jauh lebih baik toh kita percaya kepada yang tertulis. Kalau yang lisan itu disampaikan lisan, kemudian dicerita ulang lagi, ya toh, ular yang besarnya telunjuk dicerita ulang, nanti sebesar paha gitu ya. Jadi wah, ini tidak baik ya. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya firman-Nya bersifat tertulis ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya bersifat tertulis ya. Dan di Ia, katanya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, lihat di sini ya. Ini jelas Tritunggal ya. Ini Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi memberikan kita pengharapan, menghiburkan kita bahwa kita tidak akan binasa. Yang di dalam Yesus Kristus tidak akan binasa. Kita dihiburkan ya, diberi pengharapan ya. Karena apa? Karena kasih-Nya kepada kita. Yesus Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, menggantikan kita menerima hukuman yang seharusnya kita terima, dan Dia memberikan kepada kita posisinya yang kudus ya, ya posisinya yaitu yang sebagai anak Allah. Kita mendapat posisi itu, dan hari ini ya kita bersyukur, kita menerima semua itu, ada pengharapan di dalam Tuhan, nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Ayat 17, kiranya ya, semua itu, ya, menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita harus sangat terhibur oleh pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh, ya, mencondongkan hati kita terhadap hal-hal yang ajaib, ya, terutama di akhir zaman ini. Tidak boleh, ya, mencondongkan hati kita untuk haus akan tanda-tanda, ya, tidak boleh kita ini merindukan mujizat-mujizat. Karena apa? Karena iblis akan datang pakai metode itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya selalu mengajarkan begini, kalau Tuhan peringatkan kita akan hal macam begitu, maka dia tidak memakai metode itu lagi. Seperti misalnya saya kasih tahu Anda, saya bilang, Pak, ya, di saat-saat akhir tahun, ya, itu banyak penjahat, hati-hati, ya, penjahat itu dia pakai motornya RX King, larinya kenceng, pakai jaket hitam, helm hitam, nah, pakai sarung tangan. Nah, kalau Anda lihat yang macam begini, ya, kalau di akhir tahun, kalau ini dia mondar-mandir di depan rumah kamu, kamu harus super hati-hati. Nah, kalau saya peringatkan Anda begitu, masa kan lalu akhir tahun saya sendiri pula yang datang pakai motor RX King, kemudian pakai jaket hitam, pakai helm hitam, masa saya lalu saya putar-putar di depan rumah kamu gitu, akan bodoh sekali kan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena Tuhan sudah peringatkan kita bahwa penyesat akan datang memakai tanda-tanda yang ajaib, yang mujizat-mujizat, maka dia tidak memakai metode yang sama itu lagi gitu. Dia sekarang ini memakai penjelasan kebenaran, memakai kebenaran. Nah, baca di dalam Injil Yohanes untuk menutup ini, Injil Yohanes pasal 8, ya. Injil Yohanes pasal 8, ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi pakai kebenaran yang memerdekakan kita, bukan pakai mujizat tanda ajaib yang sudah diperingatkannya supaya kita hindari itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Syukur Tuhan, kami diingatkan, kami dipimpin oleh firmanmu. Tuhan, tolonglah, biarlah kami menjadi bijak, penuh hikmat, sambil menantikan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.